بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم، الحمد لله kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, min ni'mat al-islam wa ni'mat al-iman wa ni'mat al-istiqamah ala hadha ad-din. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam. Tayyib ikhwan fi din rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan membaca dari kitab Syarah Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Naam. Naqra insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. Kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. قال رحمه الله تعالى أي Imam Ahmad: والسنة عندنا آثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة تفسير القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. كتب إمام أحمد رحمه الله تعالى: السنة di kalangan kita yaitu atharul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athar jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah di kalangan kita itu merupakan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tafsirul Quran, dan sunnah itu tafsirnya Al-Quran. Wahia dalailul Quran, dan as-sunnah itu juga yang menjadi yaitu penguat petunjuk dari dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an. Walaisa fis sunnati qiyas, di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Wala tadribu lahal amthal, tidak pula yaitu dicoba untuk dijadikan di sana permisalan-permisalan. ولا تدرك بالعقول والأهواء, dan tidak bisa pula harus dipaskan, dicocok-cocokkan dengan akal ataupun hawa nafsu. Ya, as-sunnah tidak bisa dia dipaksakan dengan akal seseorang ataupun dengan hawa nafsunya. Innama huwa littiba' wa tarkil hawa, Akan tetapi sunnah itu yaitu untuk diikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Sunnah itu untuk diikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Qala Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala yaqul as-sunnatu 'indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya as-sunnah? Yaqul آثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عندنا كتاب الله وعندنا السنة. كذا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى telah berkata Imam Ahmad, السنة di kalangan kita merupakan آثار jejaknya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Apa itu السنة? Apa ini maksud dengan السنة? Yaitu atharul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu, jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari perkataannya ataupun dari perbuatannya ataupun dari apa yang ditetapkan oleh beliau dari takrir, segala sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat kemudian Rasulullah melihat dan terdiam, ini disebut dengan sunnah takririyah. Jadi yang dimaksud dengan atharul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejaknya Rasulullah, yaitu dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dan dari sunnah takririyah. Indana kitabun wa indana sunnah. Di kalangan kita ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Ya, di kalangan kita ada Al-Quran dan ada Sunnah. Ma hiya As-Sunnah? Hiya atharul Rasul. Apa yang dimaksud dengan As-Sunnah? As-Sunnah itu adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu alaihi salatu wassalam. Yakni dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dan dari takrir penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'uha wa tamassuk biha. Dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan as-sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau mewajibkan kepada kita untuk mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yubayyinu manzilatu as-sunnah wa alaqatiha bil Qur'an. Was-sunnah tafsirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Kemudian Imam Ahmad menyatakan bahwasannya hubungan as-sunnah dengan Al-Quran itu adalah, as-sunnah itu adalah penafsiran dari Al-Quran. Wa hiya dalailul Quran. As-sunnah itu juga menjadi petunjuk-petunjuk yang dimana dalam Al-Quran tidak ada keterangan yang konkret, maka di dalam sunnah Rasulullah diterangkan. Ya, ada sebuah ayat yang menerangkan tentang suatu perkara yang tidak detail, ya, secara global, tapi kemudian diperkuat, diperjelas di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tubayyin al-Qur'an wa anzalna ilayka adh-dhikra wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. As-sunnah menerangkan tentang dari al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilayka adh-dhikra, dan kami telah menurunkan adh-dhikra yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah menurunkan Al-Qur'an yaitu untuk menerangkan kepada manusia apa saja yang harus yang ditaati oleh manusia dari perkara syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Di dalam surat An-Nisa ayat 95 Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berselisih tentang suatu perkara, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih tentang suatu perkara dalam urusan agama, farudduhu ila Allah war rasul, maka kembalikan urusan permasalahan kalian kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, war rasul yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semua, jika kita berselisih tentang suatu perkara dalam urusan agama, farudduhu ila Allah, ay rudduhu ila Al-Qur'an, wa rudduhu ila Rasul, ay rudduhu ila sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan segala perkara urusan kalian kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-raddu ila Allah ila kitabillah, mengembalikan kepada Allah, yang dimaksud adalah mengembalikan kepada Al-Qur'an. Wa raddu ila Rasul, dan mengembalikan kepada Rasul, yang dimaksud adalah raddu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Kembalikan, ya, raddu ilaihi waraddu ila Rasul, yang dimaksud adalah kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di zaman hayatnya beliau masih hidup dan setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembalikan segala perkara kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'an, dan kembalikan segala sesuatu kepada Ar-Rasul, yaitu kembalikan segala perkara ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sepanjang hayat beliau, bahkan sampai setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Fahiyya maruddun nasi wa marji'uhum, dan seluruh manusia diminta untuk mereka mengembalikan segala perkara urusan mereka kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini adalah pegangan hidup dari seorang manusia. Hiya Al-Quran, hiya wal-Quran al-haddis sawah, as-sunnah dan Al-Quran dalam derajat yang sama, yaitu antara satu dengan yang lainnya saling mengisi. Ya, naam. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah tafsirnya, bahwasannya cara menafsirkan Al-Quran, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat. Ya, menafsirkan Al-Quran itu caranya adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Kalau seandainya ayat dengan ayat tidak dijumpai, maka menafsirkan ayat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menafsirkan ayat Al-Quran yaitu dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, menafsirkan ayat Al-Quran yaitu dengan bahasa Arab. Ya, naam. قال هي والقرآن على حد السواء فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر الشؤون الدين هي مرجع كالقرآن. السنة itu kedudukannya sama seperti Al-Quran, bahwasanya manusia ini mereka harus mengembalikan segala perkara dari sisi kehidupan mereka, dari sisi agamanya, itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik itu ketika mereka mengambil sebuah perkara dari sisi aqidah, ya, dalam permasalahan Al-Aqa'id, yaitu permasalahan aqidah, ataupun Al-Ahkam, hukum-hukum yang berhubungan dengan perkara Al-Halal ataupun yang haram, dan seluruh perkara dari sisi yaitu agama Islam. Dan ini merupakan rujukan, as-sunnah itu rujukan sebagaimana Al-Quran menjadi rujukan bagi seorang muslim. Nafhum? Ya, maksudnya as-sunnah itu kedudukannya sama dengan Al-Quran. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti Al-Qur'an. Jadi manusia mereka diminta untuk mengembalikan segala perkara dari sisi kehidupan mereka yang berhubungan dengan al-aqaid, dengan keyakinan-keyakinan mereka dalam beragama, kemudian dari sisi al-ahkam, ya, hukum-hukum dari perkara agama Islam, baik itu dalam perkara sisi yang berhubungan dengan al-halal ataupun yang haram, dan seluruh dari yaitu dari sisi-sisi hukum-hukum ataupun aturan-aturan agama Islam sebagaimana yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya. As-sunnah ini kedudukannya yaitu sama seperti Al-Qur'an, yaitu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Qala wa li hadha kana as-salaf idza warada ala ahadihim as-su'al fi aqidah aw ghayriha yajibu bima yasbiqu ila dhihnihi min nass qur'ani aw nass nabawi la tufarriqatun fi dhalik wa sayati mithalu dhalika min mawqif umar wa mawqif abi bakr wa mawqif ibnu umar wa ghayrihim min as-sahaba. Kemudian disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, oleh karenanya dahulu para a'immatus salaf rahimahumullah, jika mereka yaitu sedang membahas suatu permasalahan, mereka selalu mengembalikan dari sisi nas pendalilannya. Yang pertama kali mereka kembalikan, mereka cari dari sisi dalil Al-Qur'an, ya. Mereka lihat dari sisi Al-Qur'an, kemudian mereka cocokkan dengan nas yaitu an-nabawi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tufarriqu fi dhalik. Mereka para a'immatus salaf tidak pernah memisah-misahkan antara Al-Qur'an dengan sunnah, ya. Dahulu a'immatus salaf mereka selalu mengambil dari Al-Qur'an dan mengambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah membedakan, oh ini dalilnya dari Al-Qur'an harus kita ambil, kalau dari as-sunnah harus kita tinggalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia, perkataannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan seperti orang-orang Qur'aniyun, ya, atau orang-orang ingkaru sunnah, ya. Orang-orang ingkaru sunnah mereka adalah orang-orang yang mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka beranggapan bahwasanya sunnah Rasulullah itu adalah perkataan manusia biasa, sedangkan Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka beranggapan tidak wajib untuk mengambil sunnah Rasulullah. Yang lebih utama, yang mereka lebih mereka kedepankan adalah mengambil segala sisi pendalilan dari Al-Qur'an, ya. Bahwasanya pemahaman akidah al-aqaid semacam ini adalah pemahaman yang batil, ya. Cuman mengambil dari sisi Al-Qur'an tanpa mengambil dari sisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Di dalam Al-Qur'an diterangkan tentang waktu-waktu salat. Dalam Al-Qur'an ditentangkan tentang salat. Adakah dalam Al-Qur'an diajarkan atau diterangkan bahwasannya salat subuh itu 2 rakaat? Bahwasannya salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 4 rakaat? Bacaan-bacaan apa saja ketika takbiratul ihram, ya? Surat apa yang dibaca? Kemudian doa apa yang di dalam rukuk dibaca ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ya, atau tasyahud, bacaan-bacaan apa saja, semuanya tidak diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya, semuanya tidak diterangkan dalam Al-Qur'an, tapi semuanya diterangkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuktikan bahwasanya as-sunnah itu merupakan penopang dari Al-Qur'an dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Keduanya berjalan beriringan, antara Al-Qur'an dengan sunnah keduanya berjalan beriringan, dan ini merupakan AD dan ART-nya seorang muslim, pegangan hidup seorang muslim, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membeda-bedakan mana yang harus lebih dikedepankan, ya. Bahwasanya keduanya berjalan bersamaan, yaitu antara Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, mafhum? Ngerti? Ngerti enggak? Hah? Jangan ngomong nanti kecepatan. Ustaznya kecepatan. Ya. Yang cerdas bisa meringkas. Kalau orang yang cerdas bisa meringkas langsung. Ya. Walaupun ngomongnya panjangnya 30 meter, intinya cuma berapa kalimat saja, ya. Bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Dan ini pegangan hidup seorang muslim. Nah. Baik. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. Dan nanti akan diterangkan tentang bagaimana mauqifnya seorang Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ibn Umar dan yang lainnya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala wa hiya dalail al-Qur'an. As-Sunnah merupakan dalil dari Al-Qur'an. Fatubayyinu mujmala wa tufassilu al-mujmal wa tuwaddihu al-mubham wa tuqayyidu al-mutlaq wa tukhassisu al-'am wa tubayyinu lana as-salah وأوقاتها إعدادها وتفاصيلها ماذا نقرأ فيها ماذا نقول في الركوع ماذا نقول في السجود كل هذا من السنة. Disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, وهي دلائل القرآن, dari ucapan Imam Ahmad, bahwasanya sunnah itu merupakan petunjuk dari Al-Quran. Bahwasanya sunnah itu, As-Sunnah itu menerangkan dari beberapa perkara yang terdapat dalam Al-Quran, ya, baik secara global ataupun secara terperinci, ya, yang menerangkan dari perkara-perkara yang mubham dan yang mengikat, menerangkan dari perkara-perkara yang mutlak dan mengkhususkan dari perkara-perkara yang umum, ya. Dalam Al-Quran dijelaskan suatu perkara permasalahan secara umum, kemudian diperinci di mana? Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tubayyinu lana as-salah. Bahwasanya sunnah itu menerangkan kepada kita tentang kaifiyatus salah. Ya? Sunnah itu menerangkan kepada kita tentang tata cara salat. Wa awqatiha, dan waktu-waktu salat. Bagaimana kedudukan waktu-waktu salat? A'daduha, dan jumlah bilangan rukuk yang terdapat dalam salat. Tafasiluha, dan secara terperinci apa yang terdapat dalam salat diterangkan dalam sunnah Rasulullah. Mada naqra'u fiha, bacaan apa yang harus kita baca ketika salat. Mada naqulu fir ruku', bacaan apa yang harus kita baca ketika kita salat dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, bacaan apa yang harus kita baca ketika kita sujud. Kullu hadha minas sunnah, semuanya ini dari bagian as-sunnah, semuanya diterangkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahu yaqul wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus salah, tegakkan salat, wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Wa yukthiru min dhalik, dan masih banyak lagi dari perkara-perkara dalam Al-Qur'an yang diterangkan oleh Allah secara global. Wa sunnatu bayyanat dhalika wa fassalathu fa hiya dalail wa bayanat wa tawdihat li majallat Al-Qur'an. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an Allah menerangkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an secara global, secara umum. Ya, di mana diterangkan secara terperinci, diterangkan secara tafsil, yaitu dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diterangkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhsisati li'umumatihi, ya, lebih diperinci dari keumuman-keumuman yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa tuqayyidati limutlaqatihi, dan lebih dikhususkan lagi dari beberapa perkara-perkara yang mutlak. Fahiya tafsirul Quran, bahwasanya sunnah ini adalah penafsiran dari Al-Quran, ya, penjabaran dari isi Al-Quran itu dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala hadzal imam, seperti yang diterangkan oleh imam ini, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, imam ahli sunnah, yang mana Imam Ahmad mengatakan, wahiyah dalailul Quran, hiya, yaitu as-sunnah, As-sunnah itu adalah dalil dari penjabaran dari Al-Quran. As-sunnah adalah penjabaran dari isi Al-Quran. Ya, mafhum ya ikhwan. Aidan kama qala rahimahullah. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, wa hiya dalailul Quran, bahwasanya sunnah itu adalah penjabaran dari isi ayat-ayat suci Al-Quran. Qala wa laysa fi sunnati qiyas. Dan tidak ada dalam sunnah Rasulullah itu qiyas. Ya'ni laysa fi dinillahi qiyas. Tidak ada dalam agama Allah itu qiyas. Idza ja'a nahrullahu batala nahru ma'qal. Idza ja'a an-nassu fala qiyas. La yu'aridu bi'aqli wala biqiyas wala bir'yi wala bi syai'in ma yas'una illa at-taslim. Di dalam Islam itu tidak ada qiyas. Ya, dan tidak ada pertentangan-pertentangan di dalamnya antara nas dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tidak ada at-ta'arud. Ya, antara ayat yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, itu tidak ada. Ataupun dalam ayat Al-Qur'an bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada. Naam. Bahwasannya dalil nas yang dalam Al-Quran atau dalam sunnah ini tidak bisa kita untuk mencoba untuk menalar dengan otak kita, dengan akal kita, untuk mengakal-akali. Ya. Wala bisyai'in, dan tidak pula dengan segala sesuatu dan dengan apapun. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk mencoba mengotak-atik dari isi Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibutuhkan oleh seorang muslim illa taslim. Seorang muslim cukup dia menerima dari isi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak perlu dicoba di otak-atik. Ah, coba ini ayat ini kita coba cocokkan dengan ayat yang lainnya, ini seakan-akan terdapat ta'arud, ada pertentangan di dalamnya. Kenapa Allah berfirman dalam ayat ini, dalam surat ini demikian, tapi dalam ayat ini kenapa demikian? Ya. Semuanya itu tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Begitu pula tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara Al-Quran dan sunnah Rasulullah ini berjalan beriringan. Ya. Seorang muslim tidak lain dan tidak bukan, dia cuman at-taslim, dia cuman menerima dari isi kandungan dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah terangkan dalam surat An-Nisa ayat 65. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Tidaklah seorang mukmin itu dia beriman kepada Rabb-nya, kepada Allah, sampai dia itu mengembalikan dari segala perkara kehidupan dia, dari apa yang mereka perselisihkan, mereka kembalikan kepada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Sampai di dalam diri-diri mereka itu tidak ada haraj, tidak ada rasa sempit, ya, dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tayyib, tidak seorang mukmin itu dia beriman kepada Rabb-nya, kepada Allah, sampai ketika mereka berselisih terhadap suatu perkara, kemudian mereka kembalikan kepada hukum Allah dan mereka terima hukum Allah dengan legowo. Ya, dia terima hukum Allah itu dengan legowo. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Mereka terima hukum Allah dengan legowo, dengan hukum yang telah Allah tentukan mereka terima. Ya, wa yusallimu taslima. Mereka terima hukum Allah. Ya, hukum Allah ini diturunkan untuk ditaati, untuk dipatuhi. Dan hukum Allah dari semenjak pertama diturunkan sampai yaumil qiyamah tidak akan pernah ada kekurangan di dalamnya. Syariat agama Allah sempurna. Ya. Jangan pernah kita menyalahkan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah sempurna. Kalaupun seandainya ada suatu negara atau suatu pemerintahan dia tidak menerapkan hukum Allah, ya, itu antara diri seorang penguasa setempat dengan antara bainahu wa bainallah. Dia akan menanggung dosanya. Jangan pernah menyalahkan hukum Allah. Oh, hukum Allah ini enggak cocok, enggak pas kalau seandainya diterapkan di zaman kita sekarang ini. Contohnya orang yang mencuri dipotong tangannya, atau orang yang membunuh dikisos. Ya, sebagian orang yang mereka mengatasnamakan dari orang-orang, yaitu dari kalangan orang-orang hak azazi manusia, mereka menganggap bahwasanya hukum Allah tidak berperi kemanusiaan, tidak berpihak kepada manusia. Ya, hukum Allah ini sempurna. Hukum Allah ini akan memberikan efek jera kepada siapa saja yang pernah melakukan, yang menyelisih dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah ini memberikan efek jera. Orang mencuri dipotong. Ya. Kalau seandainya suatu negeri menerapkan hukum Allah, barang siapa mencuri tangannya dipotong dan dipotong di depan orang banyak, maka orang lain akan melihat ketika terjadi eksekusi pemotongan tangan yang ini dilakukan di depan di lapangan luas, ya, dia disaksikan oleh orang banyak. Ini akan memberikan shock terapi kepada orang lain supaya mereka tidak mencuri. Ya. Tapi kalau seandainya hukum Allah dikebiri, hukum Allah dikebiri bahwasanya tidak pantas dengan hak asasi manusia. Ini merendahkan hak asasi manusia. Manusia punya hak untuk dia hidup. Manusia punya hak untuk dia yaitu merdeka melakukan aktivitasnya tanpa dikurangi hak-haknya atau dikebiri hak-haknya. Kenapa haknya manusia tidak boleh dikebiri sedangkan hukum Allah harus dikebiri? Haknya Allah harus dikebiri. Ya? Kalau seandainya suatu negeri menerapkan hukum Allah, barang siapa yang mencuri, yang dia korupsi, ya, dia mencuri ataupun korupsi dipotong tangannya. Ya? Tentunya suatu negeri ini akan aman. Negeri tersebut akan aman terkendali. Tidak akan terjadi pencuri-pencuri ataupun para koruptor-koruptor. Tapi karena hukum Allah dikebiri, mereka mengatakan hukum Allah tidak pantas diterapkan pada zaman kita sekarang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Realita apa yang terjadi di negeri ini ataupun negeri yang lainnya? Merajalelanya orang-orang yang menjarah kekuasaan negara atau menjarah kekayaan negara, ataupun orang-orang yang menindas hak orang lain, yang mencuri haknya orang lain. Mereka melakukan perbuatan zalim terhadap orang lain, mencuri haknya orang lain, tidak mengembalikan, membayar haknya orang lain pada tempatnya. Kenapa? Karena tidak ada hukum Allah di dalamnya. Syariat Allah tidak diterapkan. Tapi kalau seandainya hukum Allah ini diterapkan pada suatu negeri, ya, barang siapa yang mencuri dipotong tangannya, barang siapa yang membunuh dia dikisos, ya, barang siapa yang berzina dia dirajam, dan lain sebagainya, maka suatu negeri ini akan aman. Suatu negeri akan aman. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala ini hukum yang berlaku untuk kita semua. Dan hukum ini atau syariat Allah ini semuanya akan menjadi kebaikan, maslahat untuk orang banyak. Kemaslahatan ini akan kita rasakan kalau seorang ini menerapkan hukum Allah, menegakkan syariat agama Allah. Kemaslahatan akan dirasakan oleh orang banyak. Ya? Inilah indahnya Islam. Kebaikan Islam yang cukup banyak yang sebagian dari kaum muslimin atau orang-orang yang tidak senang dengan perkara syariat agama Allah, mereka mencoba untuk mengkebiri dari syariat agama Allah ataupun hukum-hukum Allah, mereka kebiri dengan mengatasnamakan yaitu hak azazi manusia. Ya, hak azazi manusia ini Islam sudah berbicara 14 abad yang lampau. Sebelum dari orang-orang kufar ataupun orang-orang Yahudi mereka berbicara meneriakkan hak azazi manusia, Islam sudah lebih dahulu meneriakkan hak azazi manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, Aku menjadikan perbuatan zalim itu haram bagi kalian. Aku mengharamkan perbuatan zalim itu, aku haramkan atas diriku. Dan aku mengharamkan perbuatan zalim itu antara kalian, antara satu dengan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menzalimi seorang pun dari hambanya. Innallaha la yadhlimu ahad. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Sekecil apapun yang diusahakan oleh seorang hamba, dari perbuatan baik, dari perbuatan jelek, semuanya Allah akan berikan balasannya, ganjarannya di dunia ataupun di akhirat. Ya, Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba. Islam tidak pernah menzalimi seorang hamba. Islam datang membawa kedamaian, dan Islam datang membawa hukum yang lebih baik daripada hukumnya manusia. Naam. قال فبعض الناس يغلو في الخياس إلى درجة أن يردها بها النصوص ويقول هذا النص مخالف للأصول هذا النص مخالف للقياس فغلوا في القياس. Kemudian sebagian manusia mereka berlebih-lebihan terhadap al-qiyas, ya, mereka berlebih-lebihan terhadap qiyas. Segala sesuatu harus mereka qiyas, ya, sehingga mereka mengatakan nas yang ini, nas dalil dari Al-Quran yang ini mukhalifu lil usul, ini enggak sesuai dengan usul, dengan pokok dari ajaran. Hadha nas mukhalifu lil qiyas, nas yang ini, dalil yang ini menyelisih dari qiyas, kata sebagian orang. Inilah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam perkara al-qiyas. Segala sesuatu dikiaskan. Qala fal imam Ahmad yushiru ila raddi ala haula. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengisyaratkan, yaitu membantah orang-orang yang senang melakukan kias. Wa illa faqad yujadu qiyasu aula. Ya. Wa illa faqad yujadu qiyasu aula walakinahu kama yuqalu kal maytatu yalja'u ilayhi fi hal ad-darurah. Qiyas ini bisa dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya. Seperti dinyatakan oleh sebagian para fuqaha, para ulama, bahwasanya diperbolehkannya untuk seseorang itu untuk memakan bangkai dalam keadaan darurat. Dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dalam keadaan darurat seorang boleh. Contohnya ketika dia memasuki hutan, ya, tersesat, enggak tahu jalan kemana, alhasil tidak ada makanan yang dimakan kecuali ada babi. Ya. Dalam keadaan darurat semacam ini Islam membolehkan. Ya. Membolehkan. Dengan catatan yaitu secukupnya. Ya, secukupnya. Hanya sekedar untuk menyambung hidupnya. Qala fal imam Ahmad yushiru ila raddi ala haula wa illa faqad yujadu qiyasu aula walakinahu kama yuqalu kal maytatu yalja'u ilayhi fi hal ad-darurah. Bal inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah يذكر في كتيب له سماه معارج الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala sudah menerangkan dalam kitabnya yang kecil yang beliau berjudul معارج الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول. Bahwasanya perkara-perkara dari pokok-pokok agama ini dan cabang-cabangnya sudah diterangkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu rahimahullah taala bil istiqra ma min ijma'i illa wajadna lahu nassa. Segala sesuatu yang sudah diterangkan, sudah ditetapkan, tidaklah kita jumpai ijma', melainkan kita jumpai di sana ada nas, ada dalil. Ya. Segala sesuatu yang disepakati oleh para ulama, tentunya di sana ada nas, ada dalil. Kadzalika ma qasa ta'ifatun qiyasan illa wa wajada nassan fi ma'na dhalika al-qiyas. لكن يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليلهم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. فلهذا تجد عند كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى القياس الصحيح. نعم jadi kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala bahwasanya sebagian orang mereka ini berlebihan dalam perkara qiyas, ya, berlebihan dalam perkara al-qiyas, bahwasanya perkara-perkara yang dalam perkara agama ini semuanya itu sudah diterangkan dalam nas dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedikit di antara mereka yang mencoba untuk kembali, yaitu mendekatkan nas dalil-dalil dari Al-Quran ini dengan sesuatu yang lebih benar, lebih sahih, ya. Dan sebagian dari mereka yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka, mereka kembalikan kias mereka kepada kias yang sahih, kepada kias yang benar, ya. Walakinna law tawassa'a fi dirasati sunnah lawajada anna hunaka nassan min asy-syari'. Kalau seandainya di dalam suatu dirasah, dalam suatu yang dipelajari dalam perkara-perkara as-sunnah, maka di sana kita akan jumpai bahwasanya nas dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan, ya, alhasil bahwasanya inti dari perkara agama ini semuanya ini sudah diterangkan nas dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semua tidak ada pertentangan dalamnya, tidak ada sesuatu yang berlebihan bagi seorang untuk mereka mencoba menalar dengan kiasnya, mencoba untuk mengotak-atik dari kias-kias yang mereka coba lakukan. Karena Rasulullah bayyana al-usul wal furu' bihaitsu lam yatruku syai'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan pokok-pokok dari ajaran agama Islam dan cabang-cabangnya. Bihaitsu lam yatruku syai'ah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dari perkara-perkara itu tadi. Ma farratna fil kitab min syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitab min syai'." Tidaklah kami alpakan, ya, dari Al-Kitab itu sedikit pun. Ya, "Ma farratna fil kitab min syai'." Dalam surat Al-An'am ayat 38 dinyatakan tidaklah kami lupakan dari Al-Quran sedikit pun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini, yaitu di hari Arafah ketika itu, fi hajjatil wada', Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan atas kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan pula atas kalian kenikmatanku. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku rida bahwasanya Islam itu sebagai agama kalian. Fadinuna kamilun la naqsun fi, dan agama kita adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya, kata Syekh Rabi' hafizahullah, agama kita adalah agama yang sempurna semenjak permulaan pertama kali 14 abad yang lampau diturunkan sampai yaumil qiyamah. Agama Islam itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Fabadhan nasi yajtahidu wa yaqisu wa yakunu qiyasuhu sahihun malhakun bin nas. Sebagian orang mereka berijtihad, ya, mencoba untuk melakukan qiyas. Ya, kalau qiyasnya mereka ini mencocoki dari nas dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, hadza la bahs, ya. Jami'un baina illati yani mu'tabara. Mereka mencoba untuk menggabungkan dari beberapa illah, yaitu illah yang mu'tabara. Lakinna fil mas'alah nas ma ballaghahu. Akan tetapi bahwasanya perkara al-mas'alah itu semuanya kembali dikembali atau dikembalikan kepada an-nas, dalil dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau balaghahu an-nas lahtajju bihi wa tarku al-qiyas. Kalau seandainya sangat diperlukan yaitu an-nas, ya, dan ini memang harus diperlukan yaitu an-nas ad-dalil, ya, tentunya seseorang ini ketika dia sudah berpegang teguh dengan nas, dengan dalil, dia akan meninggalkan al-qiyas, ya. Ya'ti min ba'dihi mimman darasa sunnah min al-jawami'il masanid wal ma'ajim wa ila akhirih. Ada sebagian orang-orang yang lainnya, ya, mereka mencoba untuk menggali dari potensi-potensi yang mereka pelajari, ya, mereka kumpulkan dari perkara-perkara al-masanid ataupun ma'ajim dari kamus-kamus dan yang lainnya, ya. Fayajidu Ibnu Taimiyah mathalan fayajidu anna hadha al-ijma' kana fihi nass. Ada sebagian dari mereka yang mencoba untuk menggali dari potensi-potensi yang ada, mereka mencoba untuk menggabungkan dari beberapa perkara, ya, seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Tentunya semua ini kembali kepada ujung muaranya, itu kembali kepada nas, kepada dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linusus syar'iyyah. Ketika mereka mencoba untuk menggabungkan dari beberapa perkara tadi, ketika mereka mencocokin nas dalil yang syar'i tadi, maka mereka jumpai apa yang mereka ijtihadkan tadi itu mencocoki dari syariat yang benar ini. Ya. Walau wajadu hadha an-nass lahtajju bihi. Kalau sudah dijumpai nas yang benar, maka orang enggak perlu lagi untuk melakukan qiyas. Lakinna fama wajadu faja'a man yattabi'u Ibnu Taimiyah wa ghairihi bil istiqra. Kalau seandainya orang tidak menjumpai atau dia enggak paham tentang perkara-perkara usul ataupun furu' dari perkara agama ini, ya, enggak paham ini yang benar, ini yang mana, ini bagian dari apa, ini yang dalilnya yang sahih bagaimana, apakah nasnya ini, apakah ada ta'arud dan lain sebagainya, ya. Dinyatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala, kalau kita enggak paham dari beberapa perkara, kita cukupkan dari perkataan atau kita mengambil dari perkataan sebagian para ulama yang mu'tabar seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya. Faja'a man yattabi'uka Ibnu Taimiyah wa ghairihi bil istiqra. Ikuti para imam mu'tabarah, ya, seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang semisalnya, kita cukupkan untuk kita mengambil dari apa yang telah mereka putuskan atau mereka ijtihadkan. Fawajada anna hunaka ijma'at qamat wa fiha an-nusus thabitatun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana akan kita jumpai ijma'at, ya, ijma' dari para a'immah yang ditegakkan di dalamnya, yang mana mereka semua ini ujung muaranya mereka kembali kepada nusus ats-tsabitatun aw ats-tsabitah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang kepada yaitu suatu perkara yang kuat yang bersumber kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka qiyasat qasaha ulama wa hiya qiyasat sahiha. Ada di sana beberapa kias-kias yang dilakukan oleh sebagian dari para ulama, ya, sebagian kias-kias yang dilakukan oleh para ulama, dan kias-kias ini mendekati kebenaran. Walakinna hunaka nusus min an-nabi al-karim alaihi salatu wassalam lam tasilu ila ilmihim. Akan tetapi sebagian kecil dari mereka ini yang mencoba untuk melakukan qiyas, ya, tidak sampai kepada mereka dari beberapa perkara-perkara yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin sedikitnya keilmuan mereka atau mungkin enggak sampai kepada mereka tentang beberapa perkara riwayat hadis, ya, atau tidak sampai dari kepada mereka tentang perkara beberapa riwayat ahadith. Naam. Taib ala kulli hal ikhwani akhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Jadi yang diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala, hendaklah seorang ini ketika dia mencoba untuk mengambil qiyas, kalau dia enggak bisa melakukan qiyas-qiyas, ya, hendaklah dia mencukupkan diri untuk dia mengambil mencontoh dari yaitu ijtihadnya para ulama, ulama-ulama yang sudah dikenal keilmuannya seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Hajar dan yang lainnya dari para a'immah, ya, maka kita boleh untuk mencontoh yaitu apa yang mereka ijtihadkan dari beberapa perkara dari nusus syar'iyyah. Naam. Jadi dalam perkara-perkara fiqhiyah, perkara-perkara masalah fikih, ya, jadi itu perkara-perkara bukan perkara yang prinsip untuk kita berselisih di dalamnya. Yang paling penting adalah al-aqaid, adalah aqidah. Ya, bahwasanya Syekh Fulan mengatakan ini sunnah, ini mengatakan bid'ah. Dilihat dalilnya. Ya, masing-masing dilihat dalilnya. Kita sebagai ahlu sunnah tidak boleh kita taklid fanatik buta, tapi dilihat. Ya, kenapa Syekh Fulan ini mengatakan ini bid'ah? Kenapa Syekh yang satunya mengatakan sunnah? Kenapa yang satunya mengatakan hadisnya sahih ataupun hasan dan yang lainnya mengatakan dhaif hadisnya? Ya, semuanya harus dilihat, ya, dipelajari. Naam, dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang mana mereka mengikuti salah seorang di antara para ulama sunnah, mengikuti ulama sunnah, ya, ijtihadnya seorang ulama sunnah. Naam. Contohnya ketika salat ada yang i'tidalnya sami Allahu liman hamida, dia kembali bersedekap tangannya. Ada yang melepas irsal, melepas tangannya ke bawah, sami Allahu liman hamida, ya. Yang satu mengambil perkataan dari Syekh bin Baz mengatakan sunnah, yang lainnya mengatakan bahwasanya ini adalah perkara bid'ah, mengambil dari perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, keduanya imam, ya. Keduanya imam min a'immati ahlus sunnah, ya. Maka jangan mencela kalau ada orang sami Allahu liman hamida dia kembali seperti ini, jangan dicela. Karena dia punya apa yang dia ikuti dari seorang ulama, ya, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ketika orang yang melepaskan tangannya ketika i'tidal, jangan dicela. Ya, dia juga mengikuti, dia memiliki seorang imam yang dia ikuti, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mana masing-masing berijtihad, ya. Yang mana masing-masing berijtihad. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang satu tasyahudnya menggerakkan jari tangannya, yang satu lurus tegak tidak menggerakkan jari tangannya, jangan dicela. Kedua-duanya punya dalil, kedua-duanya punya imam. Ya, dua-duanya punya imam. Ya. Syekh Al-Albani melihat atau berpendapat dari ijtihadnya bahwasanya hadisnya hasan ketika menggerakkan jari telunjuk ketika at-tahiyat. Ya. Syekh Al-Albani mengatakan derajat hadisnya hasan. Naam, tapi Syekh Muqbil rahimahullah bersama murid-muridnya, Syekh Muqbil mendhaifkan hadisnya. Ya, Syekh Muqbil rahimahullah bersama murid-muridnya, beliau melihat bahwasanya hadisnya dhaif ketika dikumpulkan jam'ut turuq, dikumpulkan beberapa riwayat, dijumpai bahwasanya yang meriwayatkan menggerakkan jari telunjuk cuma seorang rawi yang mana disebutkan ini hadisnya syadz, ya, syadz biha Ibnu Qudamah. Ya. Naam, Zaidah Ibnu Qudamah, syadz biha Zaidah Ibnu Qudamah. Yang mana cuma Ibnu Qudamah yang meriwayatkan yang menggerakkan jari tangannya, dan sebagian besar dari para imam huffaz tidak melihat riwayat yang menerangkan bahwasanya Rasulullah ketika at-tahiyat menggerakkan jari telunjuk tangannya ketika itu. Ya, Syekh Al-Albani tetap pada prinsipnya sampai beliau wafat, beliau tetap pada prinsipnya melihat bahwasanya derajat hadisnya hasan. Ya. Beliau melihat bahwasanya dalilnya yartaqi ilal hujjiyah, hadisnya derajatnya naik bisa dipergunakan menjadi dalil sebagai dalil pedoman, ya. Sedangkan Syekh Muqbil rahimahullah melihat bahwasanya derajat hadisnya dhaif karena yang meriwayatkan cuman Zaidah Ibnu Qudamah, dan ini dari ucapan Zaidah Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ya. Jangan dicela orang yang mau tahiyatnya dia seperti ini menggerakkan jari tangan telunjuknya, jangan dicela. Ya, dan orang yang tidak menggerakkan jari telunjuknya, jangan dicela. Ya. Naam. Jangan mencela karena keduanya memiliki dalil, keduanya memiliki imam. Barang siapa yang mencela seorang yang mengikuti seorang imam, maka dia seakan-akan mencela seorang imam tadi. Ya, enggak perlu kita berselisih, enggak perlu kita berbeda atau kita jadikan suatu perselisihan yang terlalu mendalam karena ini merupakan ijtihadnya dari para ulama. Ya, kita sebagai seorang muslim, seorang thullabul ilm, seorang penuntut ilmu agama yang sangat-sangat kecil keilmuannya, yang sangat dangkal keilmuannya, cukupkan diri kita untuk mengikuti para a'immah ahlus sunnah yang mu'tabarah. Ya, ikuti jejak mereka, karena dengan mereka, dengan kita mengikuti mereka atau keilmuan mereka, karena mereka adalah orang-orang a'immah yang mereka menerapkan an-nas dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah, dan mereka adalah orang-orang yang lebih faham tentang Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi jangan kita mencela orang lain ketika dia menegakkan suatu amalan yang dia memiliki imam di dalamnya. Ya. Kalau dilihat bahwasanya antum ikut siapa? Oh, ana ikut pendapatnya Syekh Albani. Khalas. Ana ikut pendapatnya Syekh bin Baz. Khalas. Ana ikut pendapatnya Syekh Utsaimin. Khalas. Ya. Ana ikut pendapatnya Syekh Mukbil. Khalas. Ya. Enggak perlu kita berselisih di dalamnya, karena mereka semua adalah imam. Nah, قال حفظه الله تعالى وعلى كل حال الإمام أحمد كان شديدا في رد القياس. على كل حال bahwasanya Imam Ahmad dahulunya adalah orang yang sangat keras di dalam menentang perkara al-qiyas. وكان ينكر كثير من الأمور التي يدعي فيها الإجماع. Dan dahulu Imam Ahmad juga banyak mengingkari dari perkara-perkara orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini bagian dari ijma. Ya. Wa yunkiru ala man yaqulu al-mas'alatu ijma'a 'alayha al-qaum. Imam Ahmad juga mengingkari orang-orang yang mengatakan bahwasanya permasalahan ini, ya, suatu kaum telah bersepakat atas perkara ini, diperbolehkannya perkara ini dan sebagainya. Ya. Ada orang lain atau kelompok yang mengatakan masalah ini telah sepakat sebagian besar kaum muslimin, oh perkara ini boleh. Ya, ini yang diingkari oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yaqulu wa ma yudriku anna hunaka ikhtilafan. Ya. Ya, kalau seandainya di sana tidak dijumpai khilaf di dalamnya. Fal yaqillu la a'lamu khilafan fil qadhiyah fulaniyah. Sangat sedikit di antara mereka yang mengetahui tentang suatu perkara, ya, bahwasanya telah terjadi khilaf antara fulan dengan fulan dan yang lain. Wala yaqulu ajma'atul umma 'ala hadhihi al-qadhiyah. Dan dia tidak pernah mengatakan, yaitu Imam Ahmad tidak pernah mengatakan ajma'atul umma 'ala hadhihi al-qadhiyah, bahwasanya umat ini telah sepakat atas suatu perkara ini. Ya. Al-ahwatu an yaqulu la a'lamu khilafan. Yang lebih mending seseorang itu dia mengatakan la a'lamu khilafan, ya, bahwasanya perkara ini kita tidak melihat khilaf di dalamnya. Li'annahu qad yakunu hunaka khilafan lam yablughuhu wa lam yutalli'u 'alayhi. Bisa jadi di sana ada beberapa perkara khilaf di sebagian kalangan kaum, ya, tapi enggak sampai kepada kaum yang lainnya. Ya. Tayyib. Jadi dalam perkara-perkara permasalahan apapun, ya, dalam perkara-perkara khilaf yang di sana ada perkara-perkara khilaf di dalamnya, dilihat, jangan mengatasnamakan suatu kaum, oh perkara ini tidak mengapa, boleh masalah ini. Kenapa? Karena sebagian besar kaum mereka telah bersepakat diperbolehkannya perkara ini. Ya. Naam. Tayyib, semuanya ini ditimbang dan dilihat, ya. Harus dilihat kembali. Bisa jadi suatu kaum ini dia enggak paham permasalahannya, enggak sampai keilmuannya kepada dirinya. Ya. Tayyib, jangan kemudian mengitlakkan kepada orang lain, oh masalah ini boleh. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin, sebagian besar ahlu sunnah sepakat. Jangan mengatasnamakan sepakat. Ya. Dilihat bahwasannya tidak selamanya suatu perkara itu kaum muslim atau ahlu sunnah itu sepakat di dalamnya. Ya. Tidak selamanya ulama sunnah itu sepakat dalam suatu perkara. Ya, banyak kita jumpai perkara-perkara khilafat di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Ya, perkara-perkara khilafat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Naam, maka seorang itu dia harus berhati-hati. Jangan dia mengilzamkan, jangan dia mengitlakkan kepada orang lain bahwasanya si fulan ini lebih a'lam, lebih pandai, lebih berilmu, lebih alim dari fulan. Ya. Naam. Ala kulli hal, bahwasanya masing-masing seorang muslim dia harus menahan diri, ya. Menahan diri, jangan menjadi orang-orang yang membabi buta dalam menanggapi suatu perkara, permasalahan. Ya. Seorang muslim, lebih-lebih seorang ahlu sunnah, seorang sunni salafi, ya, dia harus bisa menahan diri dari segala perkara. Ada perkara-perkara khilafat yang sedang hangat diperbincangkan, ya. Kalau seorang tidak memiliki ilmu di dalamnya, diam, ya. Kalau seorang tidak memiliki ilmu di dalamnya, diam. Naam. Dan tidak berhak seorang yang kecil dia membicarakan seorang alim, ya, nggak pantas, ya. Kita yang hina dina, yang sangat jauh keilmuan kita, yang banyak kekurangannya, yang banyak dengan dosa, ya, kemudian mencerca membicarakan seorang alim, ya, mengatakan bahwasanya alim fulan ini, ya, dia seorang alim benar. Cuman dia ini seorang alim yang mutasyaddid, seorang yang keras. Ya. Naam. Syekh Rabi' hafizahullah taala, ya, dicerca, dihinakan dengan mengatakan Syekh Rabi' orang yang keras, mutasyaddid. Dari kalangan ulama Ahlus Sunnah mutasyaddid. Ya, kemudian dia kemudian menukilkan perkataan-perkataan dari sebagian para ulama. Ya. Naam, yang mana perkataan-perkataan para ulama tadi tidak satu pun yang mendiskreditkan Syekh Rabi' hafizahullah taala. Ya. Disebutkan bahwasanya Syekh Rabi' seorang alim, dia seorang yang masyaallah keilmuannya, dia menyebutkan diri dengan ilmu, dengan dakwah. Ya, tapi kami terdapat perselisihan permasalahan dengan Syekh Rabi' dalam beberapa perkara. Yang mana di antara kalangan para ulama kibar, mereka ketika terjadi permasalahan tidak menjadikan mereka tercerai-berai. Tidak saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita janganlah menjadi orang-orang yang lancang untuk membicarakan yaitu darahnya seorang ulama, dagingnya seorang ulama. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala memiliki sebuah kutaib kitab yang kecil yang beliau beri judul Luhumul ulama'u masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Naam, Syekh bin Baz rahimahullah taala memiliki kitab yang diberi judul Luhumul ulama'u masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Jangan sedikit pun kita mencaci maki para ulama atau mendiskreditkan, menjelekkan, merendahkan martabatnya seorang alim. Siapa kita dibandingkan mereka para ulama? Juhudnya para ulama itu, keilmuan mereka sangat luar biasa. Seluruh hidupnya hampir seluruh hidupnya diperuntukkan untuk perjuangan menegakkan syariat agama Allah, untuk yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka tidak sepantasnya, tidak seyogyanya seorang yang katanya seorang sunni, seorang ahlu sunnah, tapi dia mendiskreditkan seorang alim, menjelek-jelekkan seorang alim, ya, karena permasalahan-permasalahan yang dianggap itu adalah permasalahan-permasalahan khilaf, ya, permasalahan-permasalahan yang mungkin dianggap boleh seseorang untuk dia melakukan qiyas di dalamnya, permasalahan yang dianggap bahwasannya ada ulama-ulama yang lain, ya, yang dianggap ulama ini lebih mu'tabar, lebih mumpuni keilmuannya. Naam, bahwasanya a'imma ahlus sunnah itu adalah mereka adalah orang-orang yang bersatu, ya. Mereka tidak bercerai-berai walaupun mereka berselisih dalam suatu perkara, dalam perkara-perkara al-furu', ya. Tidak menyebabkan mereka saling bercerai-berai antara satu dengan yang lainnya. Lihatlah akhlaknya seorang alim, akhlaknya seorang ulama, ya. akhlaknya seorang alim ketika mereka berselisih pendapat dalam suatu perkara, tidaklah mereka saling hujat, saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang mereka ini sudah terang-terangan mereka menyimpang dari manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau sudah mereka menyimpang dari manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka la haraj, tidak ada kesempitan bagi kita, enggak enak untuk membicarakan yaitu kesalahan dari orang tadi. Ya, boleh kita untuk memperingatkan orang dari kesalahan orang lain dari perkara-perkara agama. Ya, boleh. Bahwasanya orang ini seorang dai, yang mana dai ini dia memiliki umat. Kalau dia diikuti oleh umatnya, diikuti oleh anak buahnya, oleh murid-muridnya, sedangkan dia seorang dai yang mana memiliki pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah, mengapa kita tidak memperingatkan umat dari bahaya orang tadi? Ya, mengapa kita tidak memperingatkan umat dari bahaya orang tadi? Hati-hati terhadap orang ini, dia seorang dai yang menyesatkan umat. Ucapan dia di antaranya seperti ini. Ya, dia melakukan ritual seperti ini. Ya, supaya umat Islam ini selamat. Selamat dari tipu daya orang-orang yang mereka ini adalah dai-dai yang disebutkan oleh Rasulullah, ad-du'atu ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak menyeru manusia kepada pintu-pintu neraka. Neraka jahannam. Ya. Kenapa kita enggak boleh memperingatkan umat dari kesesatan seseorang? Ya, boleh. Dan memperingatkan orang lain dari kesalahannya, ini bagian dari agama. Dan ini bukan aib. Bukan ghibah. Tapi ini bagian dari agama. Untuk menyelamatkan umat Islam dari kesesatan beberapa tokoh-tokoh. Ya, da'i. Yang dimaksud adalah seorang da'i. Ketika dia seorang da'i, maka dia memiliki pemikiran yang menyimpang, maka wajib bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memeringatkan orang lain dari dai-dai yang menyimpang. Ya, bukan sok-sokan, bukan sok jagoan, bukan sok menang sendiri, bukan sok lebih pintar, bukan sok lebih alim, tapi ini berkenaan menyangkut dari perkara agama Allah. Ya, yang mana agama Allah ini harus dijaga. Naam, dan Allah akan menjaga agamanya dengan benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, atau dalam tafsir yang lainnya disebutkan oleh para ulama, kami yang menurunkan agama dan kami yang akan menjaga agama tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum hatta ya'ti amrulllah wa hum 'ala dzalik." Ya, akan tetap ada tersisa dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang senantiasa menegakkan al-haq, la yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum, mereka tidak terpengaruh dengan banyaknya orang yang menyelisih mereka. Ya, mereka tidak terpengaruh, orang-orang yang berjalan di atas al-haq ini tidak terpengaruh dengan kebanyakan orang. Walaupun sarana dan prasarana yang mereka miliki, media yang mereka miliki, begitu banyaknya pengikut yang mereka miliki, ya, seorang sunni salafi yang berdiri di atas al-haq, mereka akan tetap as-sabit, kokoh berdiri di atasnya tanpa memperdulikan orang lain yang mencoba untuk merongrong yaitu ketetapan pijakan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tetap kokoh berdiri di atas al-haq sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Jadi bahwasanya yang sedikit jangan dikira bahwasanya sedikit adalah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan di dalamnya. Bahwasanya kebenaran itu tidak dilihat dari kebanyakan orang. Oh, bahwasanya kelompok fulan ini adalah kelompok yang paling banyak pengikutnya, berarti mereka adalah orang yang paling benar ajarannya. Ya. Oh, bahwasanya kelompok fulan, ya, dia memiliki sarana, prasarana, media yang dia miliki, dia memiliki pengikut yang banyak, ya, dengan kemudian mendiskreditkan kelompok yang lainnya, mengkebiri dan mengatakan bahwasanya kelompok kami adalah kelompok yang paling besar, yang paling banyak pengikutnya, kami telah masuk ke dalam jaringan-jaringan jajaran para penguasa, jaringan kepolisian dan sebagainya, ya. Naam. perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, yang membanggakan, yaitu media-media yang mereka miliki. Nah, yang paling penting seorang Muslim, seorang ahlus sunnah, dia ats-tsabit, ya, kokoh. Mereka kokoh berdiri di atas al-haq, ya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang tadi, la tazalu min ummati zahirina ala al-haq, masih tersisa, masih ada dari umatku, yaitu orang-orang yang menegakkan al-haq. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan banyak-banyakan orang, jangan terpengaruh dengan banyaknya media-media yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi yang paling penting seorang Muslim, seorang ahlus sunnah, dia thabitatun alal haq, dia berdiri atas al-haq dan dia berpijak di atas ilmu. Ya, perkataan dan perbuatannya dilandasi dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsu. Ya, janganlah mengundang statement-statement atau menggunakan statement-statement, menggunakan media-media sosial untuk saling mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, ya, mencoba untuk memancing di air yang keruh, ya, menambah permasalahan tidak semakin baik, menambah permasalahan semakin kacau balau disebabkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu mereka saling berbicara, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya karena kebodohan-kebodohan yang mereka miliki, yang mereka tidak berpijak kepada ilmu yang benar, yang mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ya, orang yang selamat adalah orang yang diam. Orang yang selamat adalah orang yang diam. Diam bukan berarti dia ridha dari kesesatan yang ada, tapi dia mencoba untuk yaitu menghindari perkara-perkara fitnah. Naam. Menghindari perkara-perkara fitnah. Baik, maka hendaklah kita menahan diri dari segala sesuatu untuk kita tidak berbicara tanpa kita ada dasar dalilnya di dalamnya, ya. Diamnya seorang itu lebih baik ketika dia menghindari fitnah daripada dia ikut dalam suatu ajang pertempuran yang tidak ada ujung, enggak tahu ujungnya sampai di mana, ya. Yaitu mencoba untuk dia meluruskan benang yang carut marut tadi, benang yang ruwet tadi. Naam. Maka hindari kita dari perkara-perkara fitnah, jauhkan diri kita dari perkara fitnah, sibukkan dengan menuntut ilmu agama yang benar, hadiri majlis-majlis ilmu, ya. Jangan kita menyibukkan dengan perkara fitnah, karena perkara fitnah ini akan menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering saya ingatkan, ya, dari ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan bahwasanya fitnah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada seseorang. Innal fitana la ta'ti li tahdin nas walakinna litqari'il mu'min an dinihi. Fitnah itu tidak akan datang kepada manusia untuk memberikan petunjuk, akan tetapi fitnah itu datang kepada manusia untuk memisahkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hindari fitnah. Jangan tercebur dalam perkara fitnah yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bagi kita di dunia, ya. Apa untungnya kita untuk menyibukkan diri dengan perkara fitnah? Yang ada seseorang akan semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Nas'alullah salamat taufiq wal hidayah wal thabat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.